hanya perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yang peduli akan hidup kami sebagaimana Engkau Allah peduli dengan hidup kami, dan tidak ada satu pun yang mengerti kami sebagaimana Engkau mengerti akan setiap kami, Tuhan. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita Allah mengerti.